الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata al-Imam al-Muhaddith محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى القراءة في سنة الفجر bacaan dalam salat sunnah al-fajr yaitu salat sunnah sebelum subuh wa amma qira'atuhu fi raka'atay sunnatil fajr fakanat khafifatan jiddan. Adapun bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat sunnah al-fajr, beliau membaca dengan sangat ringan sekali. Yani sunnatul fajr dikerjakan dengan cara ringan, pendek dan tidak dipanjangkan. Kata Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atay al-fajr qabla subhi fi bayti yukhaffifuhuma jiddan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah dua rakaat sebelum subuh di rumahku. Maka beliau mengerjakan dua rakaat tersebut dengan cara sangat ringan sekali. Yukhaffifuhuma jiddan, beliau sangat meringankan sekali. Maka dari hadis ini ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa ada salat sunnah sebelum fajar dan itu berjumlah dua rakaat, dan yang afdal dikerjakan di rumah sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berdasarkan keumuman hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, salat yang paling afdal dikerjakan di rumah kecuali salat wajib. Dan yang sunnah ketika mengerjakan dua rakaat tersebut dikerjakan dengan cara takhfif, diringankan. Dan ini madhab mayoritas para ulama, madhab al-Imam Malik, madhab al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Ada sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa memanjangkan salat sunnah al-fajr, namun ini menyelisihi hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak memperpanjang salat sunnah tersebut dan beliau membacanya dengan ringan. Hatta inna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul, sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau pernah mengatakan, hal qara'a fiha bi ummil kitab, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah ketika mengerjakan salat sunnah ini, saking ringannya salat beliau. Sampai dipertanyakan bahwa apakah Rasulullah membaca Al-Fatihah atau tidak ya. Ya tentu beliau membaca Al-Fatihah, karena tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini karena beliau sangat meringankan salat yang beliau kerjakan. Salat sunnah sangat ringan sekali. Sebagaimana kita sebutkan nanti, bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua salat sunnah sebelum fajar ini, bacaan-bacaan yang ringan. Wa kana ahyanan yaqra'u ba'da al-fatihati fil ula minhuma. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca setelah suratul Fatihah pada rakaat yang pertama dari dua rakaat sunnah tersebut, beliau membaca firman Allah yang disebutkan dalam suratul Baqarah ayat yang ke-136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini yang beliau baca pada rakaat yang pertama. Wa fil ukhra minhuma, dan pada rakaat yang lain, rakaat yang kedua, beliau membaca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini yang beliau baca pada rakaat yang kedua, yang terdapat pada surah Ali Imran pada ayat yang ke-64. Wa rubbama qara'a badalaha, dan terkadang beliau membaca sebagai ganti rakaat yang kedua tersebut, beliau membaca ayat falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi washhadu bi anna muslimun. Ini dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-52, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi beliau hanya membaca masing-masing rakaat, beliau membaca satu ayat, yang satu satu ayat dari suratul Baqarah, yang satunya satu ayat dari suratul Ali Imran. Wa ahyanan yaqra'u, dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun fil ula pada rakaat yang pertama, wa qul huwallahu ahad fil ukhra. Jadi pada rakaat yang pertama beliau membaca al-kafirun, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca suratul Ikhlas qul huwallahu ahad. Dan saya kira ini yang paling masyhur, dan ini yang paling banyak diamalkan oleh kaum muslimin pada saat mereka mengerjakan salat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat, dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, demikian pula hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan ramaqtun nabiy sallallahu alaihi wasallam syahran fa kana yaqra'u fi ar-raka'ataini qabla al-fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku memperhatikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebulan. Maka beliau membaca pada dua rakaat sebelum subuh qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama, dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Beliau mengawasi selama sebulan, menunjukkan bahwa ini yang paling sering diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an juga beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-raka'ataini ba'da al-maghrib wa fi ar-raka'ataini qabla salatil fajr. Aku sudah tidak menghitung lagi begitu seringnya aku mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat sebelum salat subuh, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa dua surah ini yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengerjakan salat dua rakaat sebelum subuh. Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mas suratani huma, sebaik-baik dua surah adalah keduanya, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, sebaik-baik surah. Maka ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ringkas, walaupun singkat, namun ini adalah sunnah itu yang kita amalkan. Yang dikehendaki bagi seorang muslim ketika mengerjakan salat adalah mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau memanjangkan, maka kita dianjurkan memanjangkan. Apabila beliau meringkas, maka kita dianjurkan untuk meringkas atau memperpendek bacaan. Dan kedua surah ini, Al-Kafirun, demikian pula Al-Ikhlas, keduanya menunjukkan penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, bahwa Allah Azza wa Jal satu-satunya berhak untuk disembah dan ibadahi, tidak kepada selainnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Sikap bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Demikian pula dalam suratul Ikhlas, di dalamnya berisi tauhid, penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'a rajulan yaqra'u suratal ula fi ar-raka'atil ula. Beliau mendengarkan ada seorang lelaki membaca surah yang pertama pada rakaat yang pertama, yaitu qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza 'abdun amana bi rabbih. Ini adalah hamba yang beriman kepada Rabb-nya. Yani dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qara'a as-surata ath-thaniyata fi ar-raka'ati al-ukhra. Lalu lelaki itu membaca surah yang kedua pada rakaat yang kedua. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza 'abdun 'arafa rabbahu. Ini adalah seorang hamba yang mengenal Rabb-nya, mengenal siapa Rabb-nya, karena dia membaca Al-Ikhlas yang seluruhnya berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dalam urusan rububiyah, uluhiyah, asma'us sifat. Allahus samad, seluruh makhluk bergantung kepadanya. Allah tidak membutuhkan makhluk, seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Allah tidak memiliki ayah, ibu, sebagaimana Allah tidak memiliki istri dan Allah tidak memiliki anak, seperti persangkaan orang-orang musyrikin dan al-yahud wa nasara. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, yang sekufu dengan Allah. Allah azza wajal maha sempurna. nama-namanya, sifat-sifatnya yang maha agung, maha mulia, tidak ada kekurangan di dalamnya. Ini kandungan yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian beliau berkata rahimahullah, salatul zuhri, bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat az-zuhur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi fatihatil kitab wa suratayn. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat pertama Al-Fatihah dan tambahan dua surah. Wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniyah. Beliau memanjangkan bacaan di rakaat yang pertama yang beliau tidak memanjangkan bacaannya pada rakaat yang kedua. Itu disebutkan dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wa kana ahyanan yutiluha. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaannya pada salat zuhur. Hatta innahu kanat salatu dhuhri tuqam. Sampai suatu ketika ditegakkan iqamatus salah untuk mengerjakan salat zuhur. Sudah ditegakkan ini. Fayadhhabu dhahibu ila al-baqi' fayaqdi hajatah. Lalu ada seorang, dia datang ke Baqi', ya, ke arah Baqi' atau pekuburan Baqi' untuk menunaikan hajatnya. Thumma ya'ti manzilahu, selesai dia menunaikan hajat, dia pulang ke rumahnya. Thumma yatawadda, lalu dia berwudu. Thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ar-rak'atil ula. Lalu beliau datang ke masjid dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di rakaat yang pertama. Mimma yutawwiluha, karena beliau terlalu memanjangkan salatnya pada salat az-zuhur. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Berarti panjang sekali. Ya. Dimulai salat, orang ini baru berangkat untuk menunaikan hajatnya. Orang-orang dahulu apabila hendak menunaikan hajat itu bukan di tempat khusus seperti apa yang ada kita kenal sekarang ini, toilet. Di rumah-rumah ada toilet, masya Allah. Dahulu tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada hajatahu ab'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak menunaikan hajatnya, beliau menjauh. Menjauh agar tidak terlihat oleh manusia. Setelah selesai menunaikan hajat, dia pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, lalu dia berwudu, datang ke masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di rakaat yang pertama. Subhanallah. Panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dipraktekkan sekarang, rakaat pertama batal salatnya, baru pulang sebentar ke masjid lagi, selesai sholat. Selesai sholat. Nah. Namun ini kadang-kadang, tidak sering dilakukan oleh Nabi. Dan itu dilihat kondisi makmum. Apakah makmum siap? Apakah makmum siap untuk melakukan itu? Asalnya dalam sholatul jamaah, hendaknya makmum melihat kondisi, hendaknya imam melihat kondisi para makmum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahdukum an-nas falyukhaffif." Apabila salah seorang kalian mengimami manusia, hendaknya dia meringankan. Waqtadi bi adhafihim, lihat orang yang paling lemah di antara mereka. Jadi hadis-hadis ini kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat, kadang-kadang beliau memendekkan salatnya. Ini karena beliau melihat kondisi para makmum. Ya, jangan sampai kemudian ada seorang mendengarkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat zuhur. Dia hanya membaca hadis ini saja. Lalu dia jadi imam. Wah, lamanya. Dia ingin mempraktikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ketika salat. Tapi dia tidak mengetahui bahwa Nabi alaihi wasallam memperhatikan kondisi makmum. Akhirnya dia jadi imam, lalu kemudian dia memperlama sholatnya dalam keadaan makmum tidak siap untuk mengikuti lamanya sholat tersebut, karena mungkin ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sedang memiliki keperluan dan kesibukan. Maka tetap harus diperhatikan kondisi jamaah. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika ay yudrika an-nasu ar-rak'ata al-ula. Ini alasannya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salatnya atau rakaat yang pertama dibanding rakaat yang kedua. Kata beliau bahwa mereka, para sahabat, mereka menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja memanjangkan rakaat yang pertama agar manusia mendapati rakaat pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Abu Qatadah dengan sanad yang sahih. Wa kana yaqra'u fi kullin min ar-rak'atayn qadra 30 ayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur beliau pernah membaca setiap dari dua rakaat sekadar seseorang membaca 30 ayat. Setiap rakaat berarti panjang salatnya. Ya. Qadra qiraati alif lam mim tanzila sajdah. Yang kadarnya itu seperti seorang membaca suratus sajdah, surah yang ke-32. Itu setiap rakaat. Berarti panjang sekali salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sajdah. Ya, atau kadarnya seperti membaca suratus sajdah. Wa fiha al-Fatihah, dan ditambah lagi beliau juga membaca suratu al-Fatihah. Maka ini juga menunjukkan bahwa terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salatnya. Wa kanu yasma'una minhu an-naghmah, dan terkadang para sahabat mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengungan, ya. Dengungan suara bahwa beliau membaca subbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah pada dua rakaat dari salat az-zuhur. Wa kana ahyanan yaqra'u bi as-sama'i dhatil buruj wa bi as-sama'i wat-tariq wa nahwihima min as-suwar. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul buruj dan at-tariq dan yang semisalnya dari surah-surah dari al-mufassal, surah-surah pendek. Wa ahyanan yaqra'u bi al-laili idza yaghsha wa nahwiha, terkadang beliau membaca wal-laili idza yaghsha dan yang semisalnya. Wa rubbama qara'a idza sama'u syaqqat wa nahwiha, dan terkadang beliau juga membaca surah insyiqaq idza sama'u syaqqat wa nahwaha dan yang semisalnya. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal 'ashri bi ittirabi lihyatihi, dan para sahabat mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca membaca pada salat zuhur dan asar, mereka menandai dengan gerakan jenggot. Gerakan jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa para sahabat, mereka yang berada di depan, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan mereka menuju kepada Rasulullah dan kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat zuhur, demikian pula asar. Wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan ayat yang beliau baca kadang-kadang. Ini semua sudah pernah kita bahas, ya. Dari bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cara beliau membaca ayat-ayat di dalam salatnya. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.